Kaheba katilalasam natuli Yohanes. Yohanes hondongam mesa. Wattunna natapi dipadadi indelino inademmi indo to diwaang karana dewata. Indo karaya toin nasolam puang Allah Ta'ala, annaya siam puang Allah Ta'ala. Inna silolemnya puang Allah Ta'ala mengkalo diomai. Iyong kahe na denning ganning ganasia. Tak dena kaaka dipadadi kita iyong kahe. Ia nongi butuh ketubuan dan ketubuan nia to'o membawa kemasyasan umbaloi ma'hupa tau. Kemasyasan nia to'o paindoi lalan ala-ala na kemalilingam, anna tak malah na pikdei kemalilingam. Ya sule mesa tau na suwa puang Allah Ta'ala isanga Yohanes, lamenda di sakbi-sakbi dionendo kemasyasam, anna malah na hingi inggan na hupa tau na suhu matappa. Indo Yohanes tayendo diwaang kemasyasam, saputus sakbi dionendo kemasyasam. Akala sule lan indelino indo kemasyasa sikdasia umasya enggan na hupatau. Indo kadanna dewata toh indelino anaya sia nungkahai indo anna dipadadi indelino. Sapu muinna na susi tak dinesan tolino. Sule mentama betuli takna sapu na tumpu palak di solana. Sapu menna menna untahimai anong katapai tawia to na padadi anak na puang Allah Ta'ala. Taya kahanapak padadin na hupatau na suhu mendadi anak na puang Allah Ta'ala, arna taya toi kahanapak elok na batu hakapat tujun na hupatau, sapo pa elok na puang Allah Ta'ala na suhu na padadi anak na. Indo kadana dewata mengkubalimi mendadi hupatau, arna toh honilan ala ala ta. Taitang kematandian na, arna kematandian niya to'o na manasam puang Allah Ta'ala, akaya anak misan na. Yanto tangeung kaleso tongan dio na puang Allah Ta'ala solapak kamasena. Yohanes umpesan ni hupatau dio na kadaya to'o, si metamba-tamba nawa. Yanto indenda si kutulak ku ua, della sulai bundingku sapok matande puhaya annala kau, akatak pak kau dadi anna inna demi iya. Anna tadi sihanteam pak kamasena na pulalan tamunda-munda untambak kia. Musa ia na palandasan kia pahentana puang Allah Ta'ala. Sapulaan Yesus Kristus tangeung kalesotongan dio na puang Allah Ta'ala solapak kamasena. Takpi den tau mui podola mesa mui ta puang Allah Ta'ala. Sapu malak kia misam puang Allah Ta'ala ka anak mesan na umpesan ni kia. Indo to sipadaan puang Allah Ta'ala anatulaan kalena. Susin depak sabiin na Yohanes dio na puang Yesus. De sanaka-naka sandro solapis suun na lewi. Na suwa to kasalena to Yahudi di Yerusalem, lek baum pelambi Yohanes ananakutana inawa. Men na kuy-kuy sangain be eh. Na aku ya nanasindoho Yohanes mak tulak nawa. Kau-kau taya indo to dilantik lame pasalama. Ya na timba unawa. Maka susi, ya men na hako, Elia hako katubo sule. Na timba Yohanes nawa. Taya. Ya mekutana poleo unawa. Ikong kendo nabi to puha di dandi. Natimba o Yohanes nawa. Taya. Mana mekutanoi nawa. Menna hako iko setonganna. Tulasang kam. Anna malai ki isang ki tulasan lako to suakam. Menna hako iko isanga. Natimba o Yohanes nawa. Kan to'o indo puha na tulak nabi Yesaya nawa. Den to lame tamba-tamba di pohian lasan nawa. Hampasan ni, anna maloluangan ni, lalanna debata. Ya mekutanos sanaka-naka indo piswana tu lalang kekelebuan na parisi nawa. Maka taya ko indo to dilantik lame pasalama, taya ko Elia, taya to ko indo nabi to didandi, ya akah yang naman tedok dako. Natimba Yohanes nawa. Kau-kau, ubai ku pepan tedok, sapok demi ilan ala-ala mua tak pimuisan na, ibundi yang palako pengkehangan na. Sapo moi laku buka yang pekapu sapatunna talasihatan ne. Inggan to dadi di Betania tanda mata Alona salu Yordan indo sinonge Yohanes mantedo. Masiane naita Yohanes sule puan Yesus lempel lambii. Ia makada Yohanes nawa. Petua ya inden dio indo nek dombana puang Allah Ta'ala sule lompak dei dosana mak hupa tau. Yanto indo si kutula kuua. Della sule bundingku sapok lamatan de puhaya anala kau, aka tak pak kau dadi anna inna demi iya. Yolona tak duka kuisang kuua, yanto indoto dilanti lame pasalama. sapo ia anna sule umpo pantedo ubai anna mala naisan to Israel nawa yanto indo to dilanti lame pasalama. Mak tulak pole pi Yohanes usak bi nawa. Tak pidu kak kuisan neta to'o kuua puang Yesus unto'o indo to dilantik lame pasalama. Sapo puang Allah Ta'ala to suai untedo iubai maka danawa. Maka tumuitam penapa masehona puang Allah Ta'ala tuhu hampo lako mesa tau. Ya yanto'o tolong pupantedo penapa maseho. Ya desiang kuita penapa maseho tuhun ya pemai suhuga susi dangan dangam hampo ya bona anna toh hoilang kalena. Mak kale mak muitai anna kusak biiku uwa yanto o anak na puang Allah Ta'ala. Masih anna polei, dia onin doong yanna Yohanes solapas sikolana dua. Tapana muita liu puan Yesus, ya mak kada nawa. Petuai, yanto dio indo anak dombana puang Allah Ta'ala. Uhingin na tulak na Yohanes indo pasikolana dua, ya tapalek bak siahan yung tuhu puan Yesus. Tapana menggihi puang Yesus lako bukokna, naitan indo ton tuhui, ya nakutanain nawa. Aka umpahaluan na. Ya natimba un nawa. Oh Rabi, umbangisi mong ito ho? Rabi kalembasan na tuang guhu. Mak kada puan Yesus nawa. May kwa, anna mak kale kwa muitai. Ya lekbain duka sola, anna napitua indo ungya sinongi puan Yesus. Watu ita to'o tete apa ungkahubem, ya toh hopi sola puan Yesus sule lako bengi. Indo mesa to hingi tulak na Yohanes analek bayon tuhu puan Yesus isang Andreas sola subunna Simon Petrus. Ya tapalek baksihan Andreas umpea Simon ananapak tulasan ni nawa. Silam bingkuang kami indo Mesias. Batu diwa to dilantik lame pasalama. Ya umpasola Simon lek ba umpelambi puan Yesus. Sule lako, napetua tua umpuan Yesus ananapak kadai nawa. Iko-iko Simon anak na Yohanes. Lah disangeng ko Kepas. Kepas ilam basana to Yahudi, ditulak Petrus ia ilam basa Yunani, kalembasana batu. Masiane mualang katuang puan Yesus lalako Galilea. Tak pimeng kalawan nasi tamum Filipus, ya nawami. Mai ko tuhu e. Indo Filipus tubut tujuh me Betsaida, kota karadian na Andreas sola Petrus. Ya lekbaum Filipus umpelambi Natanael, ananatulasan ni nawa. Silambi ungkong kami indo to sinatulak mu sailas suha pepondongan na, ana sinapak paisangan duka inggan na nabi. Yanto indo to butu dio may Nasaret, anak na Yusuf isa nga puang Yesus. Natimba Natanael nawa. Ladenda kata to mapia butu lami to ndak Nasaret. Nawan Filipus. May kuan namak kali ku ikut uka muitai. Naitan na puang Yesus sule Natanael umpelambii, ya makada nuntulak dio na Natanael nawa. Petua ya inde dio, mesa tungkato Israel to malolo penawa. Ya tapa mekutana Natanael lako nawa. Maka Yesus ya nama layak musam. Natimbai puan Yesus nawa. Indo natak poko natambai Filipus, ya kuita kuilang kekuasaanku, moko dewi na kajuara. Manemak kade Natanael lako puan Yesus nawa. O tengguhu, anak naku puang Allah Ta'ala, to mahajan nasik dan kota Israel. Natimba puan Yesus nawa. Matapak dako ka, aka kutulasan kukua, puhang kukuita diwi na indo kajuara. Laden pole pitomuita dako, kahaka hamemenga-menga puha anaya to'o. Aka setongan-tongan na, lamuita kuak langit tibuka, anna buda malaikat na puang Allah Ta'ala mak sinule lulangan luyawo mai, kawa anak mentolino na poeham.